Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib. Wassunnatu, kita lanjutkan ya, masalah yang ketiga masih tentang hukum mengafani jenazah dan tata caranya. Naam. Wassunnatu takfinur rajuli fi thalathi lafa'ifa bidin min kutnin. Dan sunnahnya, yakni tata cara yang disunnahkan, ya, mengafani pria dalam 3 lembar kain, ya, yang membungkusnya, yang biru berwarna putih, min kutnin, yang terbuat dari kapas. Tubsatu ala ba'diha, tiga lembar kain itu dibentangkan satu sama lainnya di atas yang lain. Jadi bentangkan dulu lembaran kain yang pertama, kemudian yang kedua dibentangkan lagi di atasnya, yang ketiga dibentangkan lagi di atasnya. Jadi 3 lembar kain itu terbentang, ya, dalam keadaan bersusun satu di atas yang lain, terbentang, ya, satu di atas yang lainnya. Itu satu ala ba'diha. Wa yudau 'alaiha mustalqiyan. Dan mayat diletakkan di atas 3 lembar kain yang sudah terbentang, yang bersusun itu, ya, dalam keadaan mustalqian, dalam keadaan telentang. Mayat itu diletakkan telentang di atas 3 lembar kain yang terbentang itu. Kemudian mulai dibungkus, ya, dengan lembaran, 3 lembar kain itu yang bersusun itu satu persatu, tentunya dimulai dari lembaran yang paling atas. Naam, dimulai dari lembaran kain yang paling atas. Nih, lembaran pertama, lembaran kedua dibentangkan di atasnya, lembaran ketiga jenazahnya diletakkan telentang. Ya. Tsumma yuraddu taraful 'ulya min al-janibil aisari 'ala shikkihi al-aymani. Kemudian dilipat ujung kain al-'ulya yang paling atas, lembaran yang paling atas al-'ulya, min al-janibil aisar. Mulai dari sisi kiri. Sisi kirinya siapa? Jenazah. Misalkan kepalanya di sini, ya. Sini, ya, kepalanya, ya. Ini. Kepalanya sebelah sini. Sini kepalanya. Nah. Mulai dilipat adalah dari sisi kiri. Mayat ala syikhil aiman, atas sisi kanannya. Nah, kepalanya di sini. Berarti samping kirinya mana? Ini, ya. Iya, ini. Nah, dilipat kebesaran jenazahnya. Nah, dia lebih kecil. butuh diperagakan. Dia lebih kecil, itu spidolnya nih pas ini, ramping-ramping. Kecilan lah. Baik, ini ya, ini kan, ini kepalanya ini ya. Sisi minal jani bil aisar, kirinya jenazah yang mana? Telentang dia. Telentang, jadi kirinya mana? Sini. Hah? Sini ya. Kanannya di sini. Ya, berarti begini. Thumma tarafuhal ayman 'alal aisar, kemudian yang tepi sebelah kanannya ke sisi kirinya. Berarti seperti ini. Jadi yang ditindih sekarang yang ini. Nah, jadi dimulai dari apa tadi? Mulai dari tepi bagian kiri. Ingat itu. Nah, yang kedua, tsummatsaniya, begitu pula yang kedua, dimulai dari tepi kain bagian kiri jenazah, dilipat ke sisi kanannya. Nah, kemudian yang tepi kanannya, bagian kanannya dilipat ke sisi kirinya. Tsumma tsalitsatu, kemudian yang ketiga. Ya. Juga sama. Nah. Apa ini? Nah, double ini. Lihat tadi ya, begitu ya. Ini dan ini, ya, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, sudah ya. Perhatikan, ini jika jenazah diletakkan dalam lahat, ya, dihadapkan ke arah kiblat dan disunnahkan, ya, di atas lambung kanan. Nah, diletakkan di atas lambung kanan. Lambung kanannya di mana? Sini ya. Berarti kalau dia diletakkan dalam lahat, berarti kan begini ya. Paham ya? Begini ya. Kain yang dilipat terjatuh. Karena dia menindih. Kan begini jadinya nih. Kan tadi dimulai dari bagian tepi kiri. Ya, tepi kiri kain, kemudian yang kanan. Jadi ketika diletakkan dalam lahat di atas lambung kanannya, ya, maka itu jatuh. Oleh karena itu pendapat yang kedua itu lebih kuat, yang didukung oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu dimulai dilipat dari tepi kanan. Dari tepi kanan. Supaya nanti ketika jenazah itu diletakkan dalam lahat di atas lambung kanan, ujung kain itu tertindih, tidak gampang jatuh. Karena dia yang di bawah. Tepi bagian kanan yang di bawah, beda dengan yang sebelumnya di atas, ya. Nah, ini kepalanya telentang, berarti kan lambung kanannya sini ya. Ya, kalau kita balik tadi kan begini kan. Nah, ini kepalanya, lambung kanannya ini, berarti kan mulai dari ketika kanan. Supaya ketika diletakkan dalam lahat, lambukannya di sini kan, berarti ketika diletakkan kan begini kan, nah tertindih tepi kanannya itu, tidak jatuh. Endom. Jadi pendapat yang kedua berbeda dengan yang disebutkan di sini, itu lebih kuat, itu yang didukung oleh Ibnu Qudamah. Jadi kebalikan dari ini ya. Jadi mulai dari tepi kanan kain, tepi kanan yang dimulai dilipat, kemudian tepi kiri. Ya, tepi kanan dari sisi jenazah. Nah. Tsumma yuj'alu az-za'idu 'inda ra'sihi. Kemudian bagian yang berlebih, bagian yang berlebihnya, ada lebihnya kayaknya kan? Nih, ada lebihnya nih. Ini dirapikan tentunya ya. Di kafani serapi mungkin, lipatannya diperbagus ya. Gitu ya. Nah, ini kan ada lebih nih, bagian kepala ada lebih. Nah, kemudian az-za'idu yang lebih inda ra'sihi, yang lebih di sisi kepalanya ya. Tsumma yaj'alu az-za'idu inda ra'sihi, yang lebih diletakkan di sisi kepalanya. Tsumma ya'ud, jadi dilipat begini. Ya. Ah. Dilipat, bukan dipocong. Dilipat ke kepalanya, inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Tsumma yuqadu, kemudian diikat. Mana pengikatnya? Gitu ya. Kemudian diikat. Diikat di sini. Kalau antum tidak lihat langsung kurang mantap. Diikat. Ah. Baik. Jadi maksudnya ini sekarang ya seperti ini. Jadi dibiarkan, jadi posisi jenazah itu, jadi kalau kainnya berlebih maka dia diletakkan agak ke bawah. Jadi bagian kakinya ya pas atau sedikit sekalian tersisa ya, tertutup tentunya. Kemudian kelebihannya diletakkan di bagian kepala, sehingga bagian kepala ini yang dilipat ke sini. Nah, ini jika pas seperti ini, jadi yang tersisa di kakinya sedikit, kemudian yang tersisa di kepala ini dilipat seperti ini, kemudian diikat. Nah, itu maksudnya. Tsumma yaj'alu az-za'idu 'inda ra'sihi tsumma yuqadu. Kemudian falau kana zaidu aktsara, apabila seandainya kelebihan kain dari postur tubuh, tinggi tubuhnya itu aktsara, lebih banyak, ju'ila inda qadamaihi kadzalik, maka disisakan juga di bagian kedua kakinya. Jadi anggaplah misalkan ini di sini juga masih bisa dilebihkan. Jadi sini dilebihkan, di sini juga dilebihkan, kemudian dilipat juga, kemudian diikat. Ya. Nah, begitu. Fa inna dzalika asbatu lil kafan, karena itu lebih kokoh untuk kafannya. Naam. Ya. Tetapi perhatikan, ya. Jika kita mengambil lahiriah kalimat di sini, thumma yuj'alu zaidu 'inda ra'sihi thumma yu'qadu, falau kana zaidu akthar ju'ila 'inda qadamaihi kadzalika yu'qadu. Di sini tidak disebutkan dilipat seperti ini. Jadi kalau kita mengambil lahiriah kalimat ini, dia hanya mengatakan dilebihkan kalau memang kelebihannya sedikit, jadi agak di bawah ya, jadi di bagian kakinya pas, kemudian kelebihannya di kepala, kemudian diikat, berarti berdasarkan lahirnya ini langsung diikat di sini aja tanpa dilipat. Ini berarti pakai sistem apa kalau di Indonesia ini istilahnya? Hah? Mereka istilahkan apa? Pocong. Lamustaan. Jadi langsung aja begini. Nah, baik. Nah, di madhab Hanbali yang disebutkan Ibn Uthaymin rahimahullah, yang An-Nasyarah di kitab jenazah beliau, ya, yang ada berjudul panduan mudah mengurus jenazah, di situ disebutkan dilipat yang pertama tadi. Adapun di sini tidak disebutkan, hanya mengatakan lebihkan di bagian kepala kemudian diikat gitu. Ya, jadi langsung berarti seperti ini. Artinya ini juga bisa. Tidak masalah. Nah, apa itu rumor pocong itu dihilangkan ya, itu tidak ada itu. Hah? Nah. Ya itu tidak masalah kalau diikat di sini. Random boleh. Ini yang penting intinya diikat supaya kokoh. Tetapi yang saya sampaikan tadi ya, dari fuqaha Hanabilah termasuk Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan dilipat kemudian diikat. Nah, jadi jika di sini juga lebih, ini juga dilipat, bagian kaki yang berlebih juga dilipat kemudian juga diikat. Nah, berapa ikatan? Kata Ibnu Baz rahimahullah, tergantung kebutuhan. Jadi misalkan diikat di bagian kepala sini satu, diikat di bagian kaki satu, ini sudah kokoh, maksudnya sudah tidak dikhawatirkan copot kain kafannya, cukup. Jika misalkan karena posturnya agak panjang sehingga ingin diikat juga di tengah, di bagian pinggangnya, enggak apa-apa diikat lagi di situ. Intinya tujuan mengikat ya kafan itu adalah untuk menguatkan lipatan ya bungkusan supaya tidak lepas. Itu tujuan mengikatnya. Oleh karena itu nanti ketika diletakkan dalam lahat ikatan ini semua dilepas dan diletakkan di situ bersama jenazah, dilepas semua. Jangan dibiarkan tetap terikat. Karena tujuannya tadi diikat untuk mengokohkan lipatannya supaya tidak terbuka ketika diangkat jenazah itu ya, diusung ke perkuburan kan goncang kan. Nah, jika ikatannya tidak bagus, kurang kokoh, kan biasanya khawatir terbongkar. Nah, itu tujuannya diikat. Ketika sudah diletakkan dalam lahat, tujuan sudah tercapai, ikatan itu dilepas. Semuanya dilepas, ikatannya, tali pengikatnya diletakkan saja di situ. Fahim? Nah. Fa inna dzalika athbatu lil kafan. Sekarang pertanyaannya, kenapa didahulukan atau diutamakan dilebihkan di bagian kepala? Andaikan ya hanya bisa lebih di bagian kepala dan bagian kaki sedikit sisanya pas gitu. Nah, kenapa dilebihkan di bagian kepala? Nah, ya, karena perhatikan kembali hadis yang telah lewat. Nah, tentang Khabbab bin Arad. Nah, jika ditutup kepalanya terbuka kakinya. Jika ditutup kakinya terbuka kepalanya. Nabi merintahkan agar diutamakan kepalanya. Kakinya terbuka ditutup pakai apa? Idhir, rumput idhir. Ini dalil ya, jika ada kelebihan maka dilebihkan, jika hanya satu kelebihan kain hanya di bagian kepala atau kaki, maka yang dilebihkan di bagian kepalanya, di bagian kakinya biarkan pas. Nah, adapun jika memang ya kainnya lebih panjang lagi, lebih di bagian kepala, lebih juga di bagian kaki, ya maka dua-duanya ya dilebihkan. Nah, ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يؤخذ فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدمه كذلك فيؤخذ فإن ذلك أثبت للكفن لقول عائشة. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabin bidin suhuliyatin jududin yamaniyatin. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dalam 3 lembar ya pakaian kain yang berwarna putih suhuliyatin. Apa makna suhuliyatin? Lihat catatan kaki nomor 3 bidhammil muhmalatain, yakni suhu sin dan ha, dua-duanya tidak pakai titik, bidhammil muhmalatain. Suhu jamak sahl, jamak dari sahl. Wa huwa thawbun abyadu, yaitu kain putih an-naqiyyu yang bersih. Wa la yakunu, dan itu tidaklah terbuat illa minal qutni, kecuali dari kapas. Jadi bahannya dari kapas, putih ya, bersih dari kapas. Itu makna suhuliyah. Wa yurwa bi fathis sini aidan, dan diriwayatkan juga dengan sinnya di fathah, yaitu sahu. Sahu mansubun ila sahul, disandarkan ke sahul. Sahul itu qaryatun bil Yaman, ya, daerah di Yaman, salah satu daerah di Yaman namanya Sahul. Artinya kain itu ya dari sana. Bismillah. Tayyib. Jududin artinya baru, belum pernah dipakai sebelumnya, bukan bekas, baru. Yamaniyah, berasal dari negeri Yaman. Laisa fiha qamisun, laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak ada dari 3 lembar kain itu yang berupa gamis, dan tidak ada pula yang berupa serban. Jadi 3-3-nya lembaran kain. Ya. Bukan pakaian model gamis, serban dan enggak. Lembaran kain semua. Ya. Udrija fiha idrajan Nabi alaihi salatu wassalam, dimasukkan ya di dalam 3 lembar kain itu dan dibungkus, dikafani dengan itu. Hadis ini muttafaq alaih. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayadi, kenakanlah dari pakaian kalian pakaian yang berwarna putih. Perintah ini tidak bersifat wajib. Jadi perintah mengenakan pakaian warna putih tidak wajib, tapi perintah ini hanya menunjukkan disunnahkan, itu lebih utama. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian warna putih kalian termasuk pakaian kalian yang paling bagus. Wakafinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalamnya, yang di dalam kain pakaian putih kalian, mayat-mayat kalian. Perintah ini juga tidak bersifat wajib mengkafani dengan kain putih, tapi ini menunjukkan disunnahkan. Itu yang terbaik, itu yang lebih utama, kain kafannya berwarna putih. Naam. Jadi hadis ini disebutkan rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi Ibnu Majah, diriwayatkan Abu Dawud at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, wal lafdzu lit-Tirmidzi, lafaz hadis yang ditampilkan adalah riwayat at-Tirmidzi, qala at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih, derajatnya hasan sahih, wa sahihahu al-Albani fi sahih at-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam sahih at-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Naam, jadi ada dua dalil. Pertama, amalan sahabat, amalan sahabat memilihkan buat nabi mereka kain kafan yang berwarna putih 3 lembar, ya. Kemudian perintah Nabi SAW pada hadis yang kedua memerintahkan agar kain kafan itu dipilih dari kain yang berwarna putih. Nah, ini sunnahnya. Adapun yang wajib sudah kita lewati. Satu kain pakaian cukup, yang penting menutup sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu yang wajib. Sunnahnya 3 lembar warna putih. Kemudian di sini dikatakan wal unsa khamsatu athwabin min qutnin, dan untuk jenazah wanita 5, ya, kain kafannya 5 lapis. Tadi untuk laki-laki sebagaimana jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 lapis, 3 lembar saja. Adapun untuk wanita 5 lembar min qutnin, yang juga terbuat dari kapas, yang terdiri dari izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafataini, sarung untuk menutup aurat bagian bawah disarungkan, ya, di jenazah, khimar untuk menutup kepalanya, kerudung, wa qamis, dan gamis untuk menutup tubuhnya, ya, bagian atas dikenakan gamis jenazah itu, walifafata ini, kemudian membungkus dari atas, ya, 2 lembar kain. Jadi disarungi untuk bagian bawah, kemudian dipasangi gamis tuh bagian atas, kemudian dipakaikan kerudung untuk kepalanya, kemudian dibungkus setelah itu dengan 2 lembar kain. Jadi semuanya 5. Tetapi, ya, tata cara ini berdalil dengan hadis yang dhaif. Nah, berdalil dengan hadis yang dhaif, ya, dan dinilai dhaif, difonis dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu yang benar, tata cara mengafani jenazah wanita sama dengan laki-laki, 3 lembar kain. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah juga mengakui, ya, dalam kitabnya, ya, bahwa jika hadis ini dhaif, ya, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah, ya, syariat yang berlaku pada Nabi alaihi salatu wasalam itu berlaku untuk seluruh umatnya, baik laki-laki maupun wanita, tanpa ada perbedaan. Nah, hukum asalnya demikian. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Nah, sekarang ada dalil ini. Ya, ada hadis, ada jenazah, ya, yang dikafani seperti ini. Nah, tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Berarti kembali ke hukum asal. Sama dengan kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 lembar kain. Barakallahu fiik. Sementara ini, tafadhali jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.